وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد معشر الإخوة أيها الحاضرون بارك الله فيكم pada prinsip yang keempat bayanul ilmi wal ulama wal fiqhu wal fuqaha penjelasan tentang apa itu ilmu dan siapa ulama, apa itu fikih dan siapa fuqaha. Telah kita sampaikan bahwa ilmu yang dimaksud ialah ilmu yang mengandung atau ilmu yang mempelajari tentang syariat ad-din. Dan muallif mengulang antara ilmu dengan fikih. Lebih khusus tentang ilmu, dalam pembahasan usul asyittah di sini ialah ma'rifatullah wa ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dini Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam bersama dalil-dalilnya. Sehingga apabila kita sering mendengarkan penyampaian tentang keutamaan-keutamaan ilmu, maka yang dimaksud ialah ilmu syar'i. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun dalam sebuah hadis yang sahih menyebutkan bahwa ulama waratsatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Untuk tidak terjadi salah fahaman, ditekankan wal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinaran, dan para nabi itu tidak mewariskan yang namanya harta. Innama warasu al-ilm. Innama warasu al-ilm. Yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafirin. Siapa yang mengambil warisan tadi, dia telah mendapatkan hal yang banyak. Namanya warisan. Kemudian fikih, al-fikhu akhas min al-ilm. Kalau fikih itu lebih khusus lagi. Kalau ilmu tadi lebih luas, meskipun dia menjabarkan dalam hal syariat, tetapi lebih luas. Adapun fikih itu lebih khusus ketimbang ilmu. Dan yang dimaksud dan dikehendaki tentang fikih ialah ma'rifatul ahkam at-tafsiliyah, mengenali hukum-hukum secara rinci, seperti kalwudu, wudu itu rukun-rukunnya apa, yang wajib itu apa, syaratnya apa. Barakallahu fikum. Sebagai contoh, dalam wudu, di sana ada pembahasan sebelum wudu air, syarat air. Ada istilah di sana para ulama mensyaratkan tentang air itu apa? Air yang mubah. Air yang mubah. Sehingga jangan berwudu dengan air najis. Jangan berwudu dengan air hasil curian, kan begitu ya. Oh gak apa-apa kok, untuk sholat, untuk kebaikan, mencuri gak apa-apa, kan begitu ya. Makanya nanti dalam pembahasan yang dikatakan rincian, bagaimana orang hukumnya ketika sholat memakai baju tapi hasil curian, kan begitu ya. Atau seorang sholat di atas tempat, tapi tempatnya hasil curian, yang namanya misalnya tanah, kan bisa mencuri. Kalau nyuri tanah ya bukan kemudian dicangkul, dimasukkan di karung, digendong ya. Mungkin dengan paksaan ngambil dari orang, kan nyuri namanya. Itu apa hukumnya? Itu yang disebut dengan apa? Pembahasan fikih nanti. Kalau ilmu tadi lebih luas. Ilmu cakupannya lebih luas. Dengan catatan bahwa fikih atau ilmu yang merinci tentang masalah-masalah hukum tadi, seperti dicontohkan wudu, sholat, masalah zakat, wudu zalik dan yang lainnya, sumbernya bahwa diambil dari Alkitab wasunnah bagaimana seorang menyimpulkan dalil tersebut. Itulah yang namanya faqih. Al-faqihu, yang namanya faqih, fuqaha nanti disilakan. Man 'arafa hadhihi at-tafsilat wa hadhihi al-ahkam. Kalau fikih tadi kan apa? Hukum yang merinci baik dalam masalah wudu, dalam masalah sholat, dalam masalah zakat. Nah sekarang siapa faqih? Siapa fuqaha? Ya mereka yang paham tentang rincian-rincian tadi. Mereka yang memahami rincian-rincian tadi. Dan mereka yang memahami hukum-hukum tadi. Misalnya ini boleh tidak. Ini halal, ini haram, dengan catatan bisyarat an ya'udhaha min adillatiha at-tafsiliyah, dengan catatan diambilnya, jadi misalnya membolehkan ini, tidak membolehkan itu, menghalalkan ini, mengharamkan itu, mengatakan ini wajib, mengatakan ini rukun, mengatakan ini syarat, dengan catatan bahwa diambil dari dalil-dalil yang rinci tadi, wahiyal kitab wa sunnah, yang sangat gamblang ialah dari Al-Quran, dari sunnah, wal ijma' wal qiyas, adalah kitab wa sunnah, juga kesepakatan para ulama. Karena ulama itu, dengan catatan bahwa ulama-ulama yang dikenal tentang keilmuannya tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Tapi ini jangan kemudian nanti yang mu'alif akan mengatakan di sana ada orang-orang yang menyerupai ulama. Lah kalau yang sepakat itu ulama jadi-jadian, ya bisa saja dikumpulkan, coba suruh fatwa begini. Nanti masing-masing fee-nya sekian, kan begitu ya. Masing-masing kendaraannya sekian, masing-masing kasih rumah sekian. Mungkin. Tapi apakah seperti itu dikatakan ulama? Maka sesungguhnya ulama itu bersih dan betul-betul terhindar dari hal-hal yang semacam itu. Seperti yang kemarin kita sampaikan, Rasulullah memisalkan permisalan ulama ketimbang ahli ibadah itu seperti apa? Rembulan. Dibanding gugusan bintang yang ada di langit. Jauh. Tinggi. Barakallahu fikum. Kemudian, juga kias. Kias dalam hal syariat diperbolehkan. Mengkiaskan. Dan nanti akan ada istilah kias ma'al farid. Kiasun jeli. Kias, tapi mengkiaskan sesuatu, misalnya ini seorang mengkiaskan ini dengan ini, tapi disertai dengan perbedaan yang luar biasa yang jelas kok dikiaskan. Itu namanya apa? Pengkiasan diiringi dengan apa? Perbedaan. Berarti seorang tidak bisa. Tidak bisa menyerupakan hukum. Oh, hukum ini tidak boleh karena saya kiaskan dengan ini. Tapi ada perbedaan yang banyak. Dipaksa, kira-kira begitu ya. Ya mohon maaf, orang kadang-kadang mengatakan, ya ini sekaligus tanbih kayak penjual-penjual herbal, kan begitu ya. Saya mau beli misalnya habas sauda, jintan hitam, produk ini. Oh, itu enggak ada di tempat kami. Yang ada ini bagus, ini mujarab, ini kan begitu. Kalah itu dengan barakallahu fikum. Ya, sampaikan saja apa yang itu enggak ada adanya ini, ya. Dan saya tahu ini baik, kan begitu ya. Nah, khawatirnya tendensi kita adalah apa? Persaingan untuk menjelek-jelekkan lawan. Kan banyak seperti itu. Berbagai macam produk. Saling jatuh menjatuhkan. Boleh seorang mungkin mengatakan apa? Mempresentasikan tentang apa yang betul-betul ada dalam barang tersebut. Yang saya ketahui bahwa barang ini demikian, demikian, demikian. Adapun kalau kemudian yang lainnya dijatuhkan karena ada tendensi persaingan, hati-hati. Hati-hati yang sama-sama ini. Tadi seorang mengkiaskan, tetapi ada perbedaan. Nah, apa yang dikatakan yang dimaksud dengan kias yang mu'tabar di sini ialah kiasun jadi. Kias yang betul-betul di situ itu sama persis. Sama persis. Nah, dan itu diperbolehkan. Yang semacam itu diperbolehkan. Dan hukum dalam fikih diangkat dari 4 tadi. Seandainya tidak tersebut dalam Alkitab secara terang, seandainya disebut atau tersebut dalam hadis tidak terang, demikian pula lari kepada ijma, kesepakatan ulama. Demikian pula atas pengkiasan. Dan itu nanti tidak bisa sembarangan mengkiaskan tadi. Makanya nanti ada urutan-urutan ulama yang dikatakan al-mujtahidun, ulama-ulama yang mereka sudah layak tingkatannya untuk bisa berijtihad. Nah, adapun ulama yang dikatakan ulama-ulama yang al-muzakkin, ulama-ulama yang betul-betul dipuji, humul ulama bisyariah, ulama-ulama yang betul-betul segala apa yang diucapkannya, segala apa yang disimpulkan atau yang dipatwakan itu berdasarkan syariah. Wa bitafasiliha, dan dengan rincian-rincian yang ada. Min masadiriha al-asliyah, yang ia dapatkan dari sumber yang aslinya, yaitu Alkitab wa Sunnah. Plus dalam hal ini, wa humul ulama'ul ladhina jama'ul ilma wal amal. Sekaligus, bukan hanya pintar bicara, pintar menyimpulkan, pintar memahami. Kan ada tipe orang itu, masya Allah. Dalam memahami sesuatu itu luar biasa. Tetapi juga dalam hal ini tidak kalah penting ialah mereka-mereka yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Itu ulama sejati, ulama yang hakiki, yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Laisa alladzina tawassa'u fit tafsilat, bukan orang-orang yang tipenya mereka itu meluas dalam hal merinci masalah. Ya, kadang kita jumpai, ya mohon maaf, dalam acara-acara supaya dipandang dia itu masya Allah ilmunya luas. Kaum muslimin, saudaraku, masalah ini sebetulnya masalah yang panjang penjabarannya. Kalau dirinci mungkin seminggu gak selesai. pembagiannya ada 100. Insyaallah nanti pada waktu lain kita sampaikan. Padahal seumur hidup juga enggak pernah disampaikan. Kan gitu. Memang enggak ada. Jadi kadang-kadang membesar-besarkan masalah. Nah, bukan mereka-mereka yang meluas dalam hal perinciannya, tetapi dalam hal ini juga bukan terus menjadi seorang mengebiri. Oh, kalau begitu tidak boleh memperluas ilmu. Bukan. Sebagian ada yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak tahu tentang masalah apa, mazahib dalam satu masalah, pendapat imam-imam mazhab, misalnya masalah ini bagaimana pendapatnya Imam Ahmad, bagaimana pendapatnya Imam Syafi'i, bagaimana pendapatnya Imam Malik, barakallahu fikum, bagaimana pendapatnya Abu Hanifah, dan bagaimana dalil-dalil yang dipakai, maka dikatakan belum dikatakan fasih, belum dikatakan fasih. Nah, wa innama adalah yang dikatakan seorang yang dikatakan al-alimu alladzina tawassau fi syariah, di samping mereka luas dalam penjabarannya, hampir-hampir seandainya ditanya dalam setiap kitab yang memuat kepada masalah fikih, ia pun telah apa? Menguasainya. Wa'amimu wa'amilu, di samping mereka mengilmui juga mengamalkan. Di samping mereka mengilmui juga mengamalkan. Alimu wa'amilu biha, mereka-mereka yang mengilmui dan mereka-mereka yang mengamalkannya. Fahum al-maqsudun biqauli ta'ala, itulah orang-orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir pada ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, hanyalah dengan adatul hasyr dibatasi. Yang dikatakan innama yakhshallaha, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah ialah dari hambanya, itu para ulama. Lo kan banyak orang-orang sekarang mengaku jadi alim, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keretanya jalan, tahu keretanya jalan? Ulama plus kadang-kadang kereta zaman dahulu, ngebul kan gitu ya. Tot yang ngambil apa? Merokoknya juga kencang. Kan begitu. Kalau ditanya, "Lo kok masih merokok? Mana tunjukkan kepada saya dalil yang menyatakan haramnya merokok, baik dari Al-Quran maupun Sunnah." Ya memang lafaz seperti dikatakan harus ada lafaz merokok, ya tidak ada kan begitu ya. Tidak ada. Tetapi di sana banyak dalil-dalil yang mendukung seperti itu. Bukankah para ahli kesehatan mengatakan rokok apa? Membunuh apa? Bunuh karakter atau membunuh kalian? Bukan bunuh karakter, barakallahu fikum. Katanya rokok itu, ya, sebagian orang mengatakan akan keluar apa berbagai macam inisiatif yang terpendam. Apa betul kan begitu? Kreasi-kreasi itu keluar dengan cara merokok katanya. Barakallahu fikum. Syaitan kan begitu. Naam. Maka di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Jangan membunuh diri-diri kalian. Yang kedua, dalam perihal tabzir, bukankah itu menyia-nyiakan harta? Ya mohon maaf ya. Kadang-kadang rokok itu kan seandainya betul itu perihal yang mendukung, kadang-kadang kan disulut cuma ujungnya dibuang, kan begitu ya. Baru sebentar dibuang. Gengsi. Sebentar dibuang. Padahal itu kadang-kadang jenis rokok yang luar biasa harganya. Oleh karena itu kadang-kadang sehari sampai berapa bungkus, kan begitu. Sementara Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wala tubadzir apa? Tabdzira. Dan jangan seorang itu berbuat tabdzir, membuang-buang harta. Nah, dan sifat yang namanya orang-orang yang ibadur rahmah, mereka dalam menginfakkan yang sifatnya apa? Dihasung. Menginfakkan harta itu kan dihasung. Dimotivasi orang untuk menginfakkan harta. Tetapi apa? Tidak berlebihan. Ya, bahasanya kalau toh kita itu menginfakkan harta kita, dan sebaik-baik infak ialah kepada keluarga kita, kan demikian. Apa benar kalau kemudian kita menafkahi istri kita, anak kita itu bahasanya sor-soran, berlebihan, yang bukan pada kapasitasnya, tetap tidak diperbolehkan. Itu dalam hal yang apa? Ada dorongan, perintah untuk menginfakkan harta. Lah rokok Anda infakkan kepada siapa itu? Ada yang mengatakan bahwa ya kalau diharamkan nanti pendapatan daerah jadi gak ada. Bukan masalahnya seorang dalam kondisi urusannya ada pendapatan apa tidak. Wal'iyadzubillah, kalau kemudian urusannya pendapatan-pendapatan itu dengan besar, ya tentunya akan memasukkan berbagai macam jenis barang-barang yang diharamkan gitu ya. Khamr, minuman keras. Kan banyak peminatnya. Padahal dalam kaidah jual beli juga Rasulullah SAW memberikan apa? Kaidah yang penting. Innallaha idza harrama syai'an, Allah jika mengharamkan sesuatu, misalnya sesuatu diharamkan, haram apa? Jamanu. Diharamkan juga harga jual belinya. Tidak boleh kita jual beli kepada barang yang haram. Ada orang kadang-kadang mengatakan, loh kok masih menjual B2? Iya kan yang diharamkan makannya, saya gak pernah makan. Dan di sini mayoritasnya mengkonsumsi B2. Lah saya mau cari penghasilan apa? Kan begitu. Jual tempe enggak laku, kan begitu. Jual tahu enggak laku, jual ikan enggak laku. Yang tepat ya B2 ini, luar biasa walaupun saya enggak makan. Allah jika mengharamkan sesuatu, juga diharamkan apa? Harganya. Tidak boleh kita melakukan jual beli sesuatu yang haram. Minuman keras. Loh, kok Anda sambil buka soto kok ada itu loh, barang yang minuman-minuman seperti itu. Iya, saya juga gak minum kok. Tapi kebetulan sebagian datang itu tanya. Kan boleh. Seperti itu. Nah, ini kalau datang kepada orang-orang yang menganggap tapi dianggap berilmu, ya gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. 1-2 botol gak apa-apa. Nah itu berapa kontainer kan gitu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin barakallahu fikum, ternyata betul-betul yang namanya ilmu dan fikih serta siapa ulama dan siapa fuqaha itu luar biasa. Kenapa? Karena imbasnya fatal. Kalau sampai kaum muslimin itu yang mendidik ulama jadi-jadian, fuqaha karbitan jadi-jadian tadi. Ya tadi, urusannya. Berfatwa semaunya. Wala'iyadzubillah, kalau tendensinya sudah tadi. Berani berapa sehingga saya harus berfatwa, kan begitu ya. Berani berapa sehingga saya harus berfatwa. Saya lupa dengan satu kisah. Ada seorang alim menangis. Ditanya, ada apa Anda menangis? Yang melatari belakangi, kenapa Anda menangis? Ada apa ini? Anda seorang alim, seorang fakih. Katanya, aku menangis itu melihat orang-orang yang dia itu bukan bidangnya, bukan kapasitasnya berfatwa, tapi keluar dari lisan-lisannya fatwa-fatwa dalam syariat Islam. Aku melihat kejadian, tahu persis si fulan, wa fulan, wa fulan. Itu bukan orang yang ahlinya dalam agama. Tapi banyak orang yang bertanya kepadanya dan keluar fatwanya. Kemudian kata beliau rahimahullah, seandainya pemerintah itu punya kekuatan dalam hal menegakkan hukum, maka sesungguhnya orang-orang seperti itu lebih berhak dipenjara ketimbang pencuri. Coba, mereka itu lebih berhak masuk kepada penjara ketimbang orang-orang yang mencuri. Gimana kira-kira? Seandainya itu betul-betul tegak, ya mungkin kita dipenjara semua ini. Nah, Allah musta'an. Barakallahu fikum. Sehingga dalam hal ini betul-betul mu'alif ingin menekankan kembali pentingnya mengenal apa itu ilmu, apa itu ulama, atau siapa ulama, mengenal apa itu fikih dan siapa fuqaha. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau berkata, "Laisal ilmu an katrati riwayah." Ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya, luasnya wawasan orang tersebut. Masya Allah, ilmunya seolah-olah seperti lautan, kan begitu ya? Ada yang menyifati. Walaupun betul sebagian ulama betul-betul disifati ilmu itu seperti lautan yang tidak ada tepiannya. Kan lautan begitu ya. Semakin kita berenang ke tengah, kok enggak nyampe-nyampe kan gitu. Karena luasnya. Begitulah sifat ilmu. Begitulah sifat ilmu. Sampai dikatakan al-ilmu bahrun zafir. Ilmu itu ibaratnya seperti lautan yang sedang pasang. Bukan surut. Bukan lagi surut. Kalau surut kan kita masih bisa ke tengah gitu ya. Tapi hati-hati nanti kalau tsunami. Barakallahu fikum. Jadi ibaratnya air laut yang sedang pasang. Nah, itulah ilmu. Fattakhid minhu ahsana. Makanya para ulama memberikan bimbingan dalam belajar itu, jangan tergopoh-gopoh. Jangan hanya modal semangat, tapi pelan-pelan istiqomah dan pilihlah mana yang penting dan terpenting. Loh, penting semua kok Ustaz? Ya makanya pelan-pelan, karena itu penting semua. Fattakhid minhu ahsana. Barakallahu fikum. Kemudian ma hawa jami'al ilmi ahadun. Namanya orang dalam sejarah kan belum ada ya. Orang itu berenang kok bisa ngitari lautan kan begitu ya. Paling pakai perahu kan begitu ya. Itu pun terbatas, samudra ini, samudra itu. Nah, yang namanya orang, kemampuan yang luar biasa, misalnya dia yang jenius, luar biasa kesempatannya, sudah enggak perlu bekerja apa-apa, 24 jam full belajar. Makan disediakan, biaya dibiayai. 24 jam disibukkan untuk ilmu. Dikatakan mahawa jami'al ilmi ahadun. Namanya ilmu, tidak ada satupun yang mampu untuk apa? Menguasai semuanya. La walau ma rasahu alfasana. Sampai-sampai digambarkan, andai kata orang ini nyawanya nyambung. Makanya kan ada ya, madu ya. Madu apa? Sambung apa? Sambung nyawa, Masya Allah. Ada judul madu sambung nyawa ini. Indonesia ini pinter-pinter emang. Sampai nyawa mau disambung. Barakallahu fikum. Ya mohon maaf yang jual madu itu ya. Tanahnya betul saya juga mau itu. Jadi dikatakan andai kata orang itu umurnya 1000 tahun, sungguh tidak akan mampu untuk apa? Menguasai semua ilmu tadi. Tidak juga walaupun dia itu punya nyawa sampai 1000 tahun. Karena dalam sejarah memang belum ada yang sampai 1000 tahun. Adanya siapa? Yang kurang dari 1000, yaitu 950 kan begitu ya. Siapa itu? Hah? Siapa? Saya enggak dengar. Belum dengar. Hah? Siapa itu? Nabi Nuh, kan begitu ya. Nabi Nuh, Masya Allah. Allah panjangkan umurnya sampai 950 tahun. Kayak apa kan begitu ya. Kita ada yang 80 tahun sudah. Kalau jalan kan sudah kayak kena angin kan begitu ya. Sempoyongan. Tapi bukan mengkonsumsi. Sambung nyawal itu. Allah tetapkan demikian. Barakallahu fikum. Jadi demikian. Bahwa ilmu itu sangat luas. Ibaratnya seperti lautan. Nah. Maka dikatakan bahwa ilmu itu bukan dengan orang membangga-banggakan luasnya wawasan dia. Sehingga kadang orang kalau mendengarkan itu ya hampir ya. Kita kalau misalnya mendengarkan penjelasan yang bagus, Masya Allah ya senang ambil manggut-manggut gitu ya. Nah, tetapi kata Abdul Mas'ud, laisal ilmu an katrat riwayah wa innamal ilmu al amal. Tapi ilmu itu adalah amal. Ilmu itu adalah amal. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya tentang ciri-ciri atau tanda-tanda bagaimana ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena termasuk salah satu hal yang dikeluhkan. Artinya mengeluhkan tentang lurusnya niat ketika belajar. Itu bukan orang-orang seperti kita. Banyak para ulama-ulama yang dalam barisan ulama yang mumpuni, mereka juga mengeluhkan sulitnya meluruskan niat dalam hal belajar. Baru belajar loh ya. Namanya belajar kan banyak tendensi-tendensi. Saya mau belajar pulang pokoknya, kan begitu ya. Pengen jadi orang yang satu-satunya di kampung nanti. Pulang pokoknya harus ikut semua. Pulang pokoknya demikian. Banyak tendensi-tendensi. Barakallahu fikum. Sehingga dalam hal ini seperti yang disebutkan disebutkan ulama bahwa namanya niat itu bukan syartun ibtidai. Dalam masalah mencari ilmu itu bukan kemudian kalau seorang mengawali belajar kok tidak bisa meluruskan niat maka jangan belajar. Tapi dikatakan syartun tabaiyun. Syartun tabaiyun. Sebuah syarat yang dia itu mengikuti. Makanya dalam hal seorang belajar, kadang-kadang hari ini Masya Allah sudah apa? Sudah luar biasa ditetapkan hatinya. Betul-betul belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada tendensi apapun. Kan begitu ya. Pas pertengahan jalan kok tiba-tiba ada apa yang menggoda kan gitu. Seruan-seruan syaitan demikian. Belum lagi dalam hal mengamalkan. Belum lagi dalam hal mengamalkan. Dalam amalan kan cukup banyak. Namanya manusia ketika berinteraksi cukup banyak. Sholat misalnya. Diposisikan dengan suara yang bagus, bacaan yang banyak jadi imam. Pas mungkin rakaat pertama, waladhdhalin, kok tiba-tiba yang amin kok sedikit, kayaknya jumlahnya sedikit ya jamaah ya. Pas rakaat kedua, amin, menggema, banyak ini. Ayo, mau apa kan gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Kadang seperti itu, muncul. Atau ketika seorang berjamaah, sholat berjamaah, kok tiba-tiba dapat yang paling pinggir yang mungkin nanti 2-3 orang menyusul. Sudah mungkin dapat satu rakaat insya Allah. Bisa dengan khusyuknya, bisa dengan apa? Tumakninahnya, niat yang lurus. Datang di sampingnya, siapa ini? Kenal saya ini kayaknya kan gitu. Wah ini insya Allah orang-orang yang perlu saya dekati ada maksudnya ini. Diperbaku sholatnya kan begitu. Supaya dapat apa? Pujian. Masya Allah. Oh, kamu tuh di sebelahnya. Enggak tahu kalau. Nah, kan begitu ya. Barakallahu fikum. Makanya di sana banyak kejadian-kejadian orang mengatakan, monggo sholat jamaah, mari sholat jamaah. Waduh, saya kalau sholat jamaah itu banyak godaannya, mendingan di rumah sendiri yang godaannya lebih besar. Iya, iya, iya, godaannya lebih besar kalau di rumah. Sendirian aja lah di rumah, biar nggak ketahuan. Supaya nggak ketahuan, yang semestinya di masjid 10 menit, di rumah bisa 2 menit. Wait, wait, selesai kan begitu. Loh, Pak, kenapa kok cepat sekali? Ya, kalau lama-lama nanti lupa, piye kan begitu. Kalau kelamaan nanti lupa gimana? Siapa yang nanggung? Jadi, demikian bahwa sifat yang dikatakan ulama yang hakiki, mereka-mereka yang dalam hal mengilmui dan luas amalnya, plus dalam kondisi mereka mengamalkan. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa al-ilmu yulzimul amal, atau kama qal, namanya ilmu itu mengharuskan kepada amal. Ilmu menuntut kepada amal. Sering di sana ada pepatah yang terungkap bahwa al-ilmu bila tamarin kasyajarati bila tamarin. Al-ilmu bila amal, al-ilmu bila amal kasyajarati bila tamar. Yang namanya ilmu jika tidak dipraktekkan dengan amal perbuatan, tak ubahnya pohon itu tidak punya buah. Lu banyak kok pohon yang tidak berbuah tapi bagus kan gitu. Saya tak ingin jadi pohon yang tidak berbuah tapi berguna. Ya. Ulin itu berbuah tidak? Ada buahnya? Betul? Hah? Oh ada ya. Jadi mungkin ada pohon-pohon yang berguna tapi tidak berbuah. Apa ini keteping ini ya? Berbuah juga ya? Yang untuk naungan ini, lindungan ini? Ada buahnya juga? Kurang tahu. Al-Muhim. Jangan jumut juga. Artinya jangan jumut juga seorang. Oh, banyak kok pohon-pohon yang di situ apa? Tanpa buah tapi berguna. Jadi pasak bumi misalnya. Jadi lindungan, jadi naungan. Lebih banyak dia apa? Dikerumun. Kalau pohon yang berbuah kan musimah saja. Kapan musimnya? Datang orang mengambil buahnya, habis itu dibuangkan begitu ya. Ditinggal pohonnya. Tidak. Yang dimaksud ialah manfaat. Yang dimaksud ialah apa? Manfaat. Karena itu dalam sebuah riwayat beliau memisalkan tentang ilmu itu dengan pohon apa? Kurma yang ada manfaatnya. Baik. Tsumma qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala وَبَيَانٌ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ. Kemudian penjelasan orang-orang yang menyerupai ulama padahal mereka itu bukanlah ulama. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami dalam syarah usul sita, yaitu al-amalil jamiah ala usul sita, yang dimaksud dengan tasyabbuh menyerupai ialah at-tasabbuhu wa da'wa, penyerupaan dan pengakuan. La tufidu in kana tasabbuhu bil qiyam bima yaqumu bihi ay ittiba'uhum wal 'amal ka 'amalihim, hadha tasabbuhun nafi'un. yang namanya tasyabbuh, yang namanya menyerupai dan mengaku, tidaklah berfaedah jika tidak dalam hal ini mengandung kepada menyerupai, yaitu mengerjakan, melakukan dengan apa yang dilakukan ulama. Penyerupaan, pengakuan, tidak ada guna dan fungsi, tidak ada manfaat, jika tidak mengandung kepada perkara melaksanakan, mengamalkan dengan apa yang mereka amalkan. Kalau tasyabuh yang semacam ini, tasyabuhun nafi', menyerupai ulama, bermakna bagaimana ulama dalam hal beramal, bagaimana ulama dalam berkepribadian, dalam keilmuannya, terus kemudian kita menyerupainya, itu namanya penyerupaan yang bermanfaat. Kata beliau, at-tasyabbuhu naw'an. Penyerupaan kepada ulama itu ada dua jenis. Ada dua jenis. At-tasyabbu bi al-ilmi fi akhlaqihim. Menyerupai ulama, menyerupai orang-orang yang berilmu dalam hal akhlak dan kepribadiannya. Misalnya, fi ilmihim, dalam keilmuannya, dan para ulama sesungguhnya kalau diserupai dalam masalah ilmu itu kemudian tidaklah merasa tersaingi. Jadi kalau ada alim mengajarkan ilmu, seorang alim mengajarkan ilmu, kok tiba-tiba apa yang diajarkan tadi disampaikan ke tempat yang lain persis. Kebetulan mungkin dia mendengar, subhanallah, ini orang tadi kan yang duduk dengan saya mendengarkan, lalu dia menyampaikan persis. Jazakallah khair atas kesungguhan dia memahami dan menyampaikan, kan begitu ya. Oh, awas ya besok ya, kan gitu. Lain dengan orang yang dalam kondisi meniru produk, kan begitu ya. Ya tidak. Kalau ulama diserupai dalam hal kebaikannya, itu senang. Tidak ada rasa apa? Dengki dan iri. Justru masya Allah, ilmunya apa? Diambil orang, disampaikan orang, dan semakin berkembang. Bahkan andai kata seorang dalam posisi muridnya menjadi lebih pintar, itu juga tidak kemudian dalam hatinya itu ada penyakit. Oh, dulu dia yang saya ajari kok sekarang lebih pintar ya? Awas ya, kan gitu ya. Tidak. Justru semakin senang. Makanya dikatakan oleh para ulama, seorang alim, al-alimu la yakunu aliman haqiqiyan. Namanya alim tidak teranggap sebagai alim yang betulan, hatta ya'khud ilm an thalas. Namanya alim, betul-betul dia alim, tidak dianggap kecuali kalau sampai dia mengambil ilmu dari tiga sumber. Sumber yang pertama ialah amman fawqahu, dari gurunya yang lebih tua, yang lebih banyak ilmunya. Itu umumnya namanya orang belajar. Ya, namanya orang belajar itu kan rata-rata berguru kepada yang lebih tua, kepada orang yang lebih banyak ilmunya dari yang di atasnya. Yang kedua, amman dunahu, kepada yang di bawahnya. Kepada yang di bawahnya. Dari sisi umur, kadang usianya lebih muda. Bahkan dari sisi ilmu, secara keseluruhan, dia bukan orang yang kalah. Tapi orang tadi memiliki kekhususan dalam bab tertentu. Kan demikian. Kadang orang ilmunya mungkin dalam bab ini dia tahu, bab ini dia tahu. Tapi secara khusus, mumpuni dalam sebuah bidang, tidak semua kemudian bisa. Tidak semua kemudian bisa. Sehingga sebagian para muhaddis, para ulama al-hadis, itu kalau menjumpai lafaz-lafaz hadis, ya para ulama hadis tentunya banyak juga yang dari Arab. Ketika mendapati kesulitan dalam menerjemahkan, mereka lari kepada ulama-ulama ahli lughah, ahli bahasa. Nah, semacam ini kita tidak boleh menutup diri. Misal Allah mudahkan kita dalam hal mempelajari, tahu tentang apa? Ilmu-ilmu hadis, tahu tentang ilmu-ilmu masalah fikih. Kok tiba-tiba ada problem dalam masalah bahasa? Kita tahu ada murid kita yang bagus bahasa Arabnya, rajin, dan dia masya Allah. Kita tanya kepadanya, kamu tahu tentang masalah ini bagaimana? Oh iya. Tentunya sang murid juga dengan adab dan sopannya, kan begitu ya. Barakallahu fikum. Jadi termasuk seorang alim, dikatakan dia akan menjadi alim hakiki sampai dia bisa mengambil ilmu dari yang di bawahnya. Karena apa? Umumnya orang itu kalau sudah berilmu, enggan, sungkan belajar dengan muridnya, dengan yang di bawahnya. Oh, itu murid saya, masa saya belajar dengan dia? Kan begitu. Padahal yang namanya seorang, di pagi hari mungkin dia sebagai pengajar, di pagi hari dia mungkin sebagai seorang guru, bisa saja di sore hari dia jadi murid. Apakah belajar dengan orang lain? Yang ketiga ialah belajar kepada yang sesamanya, yang setingkat, istilahnya seangkatan, bareng-bareng belajar. Secara usia juga tidak terpaut, sama-sama sebaya dengan yang sebayanya. Ini pun demikian, ada pihak-pihak kalau belajar dengan orang yang sebaya itu, wah itu kan teman saya sebaya, bikin masa dia, saya mau mengambil ilmu dari dia. Itulah baru seorang dikatakan akan menjadi alim yang betul-betul kalau dia mengambil ilmu dari tiga hal tadi. Barakallahu fikum. Karena tadi masalah ilmu, kadang seorang menganggap telah menguasai, tetapi ada sisi keluputan. Hal itu berdasarkan sebuah kisah. Bani Israel itu kan diberikan berbagai macam kenikmatan. Contohnya apa? Rasul yang paling banyak diutus itu di zamannya Bani Israel. Rasul-rasul yang diutus itu di zamannya Bani Israel. Dengan kata lain apa? Ulamanya banyak sekali pada masa Bani Israel. Pada masa Bani Israel, ulamanya luar biasa. Karena kata-kata ulama, di sini kalau kita mungkin memahami ayat secara letter, innama yakhshallaha min ibadil ulama, yang hanyalah takut kepada Allah ialah para ulama. Terus para nabi, gimana ini? Kan begitu ya? Gimana jawabannya? Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Innama yakhshallaha min ibadil ulama, yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Loh, ulama, terus para nabi, para rasul, singkatannya gimana? Kok enggak disebut? Gimana judulnya? Gimana jalan keluarnya? Ya tentunya para rasul, para nabi, orang yang paling berhak dikatakan sebagai apa? Sebagai ulama. Kan demikian. Para anbiya, para rasul telah terwakili dengan bahwa mereka juga ulama, kan begitu. Bukan kemudian mengatakan bahwa di sini tidak ada penyebutan para nabi dan para rasul. Nah, bahwa Bani Israel, terkhusus di masa Nabi Musa alaihissalam, Allah anugerahkan kesabarannya Nabi Musa alaihissalam sehingga sampai pada titik mereka harus menghindar dari kezaliman, kelaliman, kejahatan Fir'aun. Dan kita mengenal bahwa istilah Fir'aun itu bukan nama orang, tapi kinayah kepada penguasa Fir'aun. Karena Fir'aun di zamannya Nabi Yusuf itu masuk Islam atas dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Fir'aun di masa-masanya Nabi Yusuf itu menerima seruan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi sudah menjadi apa? Salah kaprah. Ya. Bahwa istilah Fir'aun itu identik dengan nama pembesar, jahat, congkak, menentangkan begitu ya. Barakallahu fikum. Tapi Fir'aunnya di masa Nabi Musa tidak mau mendengar dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Melampaui batas. Bahkan termasuk yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Ketika pengikut setianya Nabi Musa, karena Rasulullah SAW mengatakan likulli nabiyyin hawariyun. Setiap nabi itu ada pengikut setianya. Ada pengikut apa? Setianya. Orang-orang pilihan. Di dalam surat Al-A'raf Allah Azza wa Jal mengkisahkan tentang Bani Israel, yaitu pengikut setianya Nabi Musa. Wajawasna bi Bani Israel al-bahra. Kami teberangkan Bani Israel bersama Nabi Musa itu dari melewati lautan. Itu kok bisa gak ada jembatan? Allah Azza wa Jalla mentakdirkan. Di sebagian riwayat atau sebagian ayat, idrib bi'asaka apa? Al-bahr. Pukullah dengan tongkatmu lautan itu. Sehingga terbentuk jalan. Nah, sebagian orang kadang-kadang mencermati, ini kira-kira ilmunya Nabi Musa itu ilmu bagaimana, kan begitu ya? Zikirnya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Sampai ingin meraih, bawa tongkat, laut dipukul, jadi apa? Jadi bisa berjalan. Nah, ular yang luar biasa, yang Allah jernakan di tongkat yang ada pada Nabi Musa, kadang orang mengatakan Nabi Musa gak takut sama ular. Padahal beliau orang yang takut. Karena ular yang Allah subhanahu wa ta'ala jelmatan dari tongkat tadi betul-betul ular betulan. Ular betulan. Sementara ketika menghadapi sihir, tukang sihirnya Fir'aun, itu tali temali yang dilubah jadi ular. Berarti apa? Tipuan. Sampai tukang sihir pun takut. Tahu kan persis, tahu bahwa ular yang kita bikin ini ular jadi-jadian. Sementara ular yang datang dari Musa, ular betulan, besar. Barakallahu fikum. Nah, kadang orang mengatakan apa? Bagaimana ilmunya supaya tidak takut dengan ular? Ya harusnya tanya kepada pawang ular, kan begitu ya? Jangan kepada Pak Kiai. Pak Kiai juga takut sama ular, kan begitu ya? Pak Kiai, supaya gak takut sama ular, zikirnya apa? Kan ada di sana, ya kita waktu masih kecil, buku khusus doa, kan gitu ya. Bimbingan, bagaimana kalau ketemu ular, baca-baca, kan gitu ya. Nah, ya kalau ular, baca-baca, memang itu ularnya kobra, Anda baca apapun ditunggu sama dia, kan gitu. Silakan baca selama-lamanya, kan mungkin begitu. Seandainya kita mau mendengarkan apa yang dikatakan. Jadi ada sebagian, ya, tentunya ya kembali mengingatkan kepada kita dalam hal bermuamalah. Ada sebagian ketika dari pihak pemerintah, misalnya kayak kepolisian, itu kan jalan semestinya dimanapun orang memakai motor kan pakai helm. Lebih-lebih jalur yang sudah dikatakan wajib helm. Sebagian orang mengatakan lebih mantap dengan apa sorbannya. Enggak, sorban ini apa sunnah. Dari Allah kan begitu ya. Lebih terjamin ketimbang apa? Helm. Helm jaminannya apa kan? Jaminannya ditilang, Anda nggak pakai kan begitu ya? Lewat, ketemu polisi, mohon maaf, ini kan jalur wajib helm kan begitu ya? Kok Anda nggak pakai helm? Nah, dikira mungkin polisinya takut. Sebentar Pak, saya tak berdoa dulu Pak. Begitu. Waduh, polisi takut itu doa apa yang ini? Jangan sampai nanti didoakan kecelakaan berarti sudah jalan aja. Hari yang lain masih juga sama diulang. Wah, kok ini orang ini lagi katanya ini. Lewat. Kok enggak pakai helm? Sebentar Pak, saya doa. Ya, silakan doa selama-lamanya. Ya, sudah tegakkan hukum kan begitu ya. Silakan doa selama-lamanya, tak tunggu kan begitu ya. Ya Anda tetap melanggar kan gitu. Sabar kalau fikum. Seringkali seorang dalam posisi membedakan bahwa ketaatan kepada penguasa, lampu traffic light yang dikatakan hijau jalan, merah berhenti, kuning rambu-rambu, apakah akan berakhir atau akan berjalannya, enggak apa-apa, itu buatan manusia, bisa salah bisa benar kan begitu ya. Ya mohon maaf, itu kan kemaslahatan. yang dikatakan nanti dalam bab tentang qaidul mursalah. Selama manusia menetapkan suatu dan ada maslahatnya, orang kadang-kadang mengatakan, mana Al-Quran yang mengatakan ada lampu merah dan lampu hijau? Barakallahu fikum. Mana Al-Quran mengatakan kalau mengendari kendaraan motor pakai helm, kan begitu. Ya, Anda mungkin dari mulai awal terus dibaca sampai 100 kali enggak ketemu. Tapi kan di sana ada kaidah-kaidah umum. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, kan begitu. Barakallahu fikum. Nah, kadang orang salah walaupun menisbahkan diri tadi sebagai apa? Orang yang berilmu. Salah dalam hal memahami dan menerapkan. Kita kembali bahwa tentang tasabbuh tadi, menyerupai ahlul ilmi kepada hal yang terpuji kalau dalam hal akhlaknya, dalam hal ilmunya, fi da'watihim, dalam hal dakwahnya, fi sulukihim, dalam hal kepribadiannya, jalan yang ditempuh, kepribadian yang dijalani. Muhawilin ayyakunu mislahum, berusaha untuk seperti mereka. Hadza nafi'un, seperti inilah yang dikatakan seorang menyerupai yang bermanfaat. Seperti yang dikatakan, tashabbahu illam takunu mislahum, berusahalah kalau kamu tuh melihat orang soleh, orang baik itu, niru-niru kebaikannya, kan begitu ya. Tashabbahu, contohlah, tirulah kepada orang-orang yang berilmu, orang yang baik, orang soleh. Illam takunu mislahum, walaupun sulit kadang. Ya, ada sebagian orang itu nirunya hanya suaranya, kan begitu ya. Nirunya hanya gayanya, bukan di situ barakallahu fikum. Tentang keilmuannya, tentang kepribadiannya, berusaha. Fa inna tashabbuha birrijali falahu. Karena seorang jika menyerupai orang yang baik, itu menuai kepada keberuntungan. Kan demikian. Sebagai misal, kalau kita kumpul dengan orang-orang soleh, sementara kita punya kebiasaan-kebiasaan jelek misalnya, kebiasaan-kebiasaan buruk, atau belum mampu meninggalkan hal-hal yang buruk. Kalau kita kumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, minimal ketika di situ kita mau berbuat kejelekan dan keburukan apa? Malu. Kan demikian. Malu kan? Masya Allah, masa orang-orang baik seperti ini saya berbeda sendiri. Terus bertahap mencintai, kan begitu. Lama-lama dia menjadi orang yang betul-betul sudah apa? Penyerupaannya luar biasa. Sudah bukan karena rasa malu, demikian pula bukan karena keterpaksaan, tapi sudah betul-betul meniru. Itu hal yang terpuji. Itulah yang disebut dengan at-ta'assi, meniru, mencontoh. Dan begitulah yang sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah azza wajalla menyebutkan bahwa pada pribadi Rasulullah sallam taqadkana fi rasulillah uswatun hasanah, sesungguhnya pada pribadi Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Nah, barakallahu fikum. Yaitu meniru dalam keilmuan, dalam hal kepribadian. Wa in kana atau idza kana bimujarrad al-muhasah bil ism. Tapi kalau sekedar dalam hal peniruannya itu hanya peniruan nama, kan jiplak namanya. Demikian pula bil alfaz wa diayat, dengan lafaz-lafaz, dengan pengakuan-pengakuan. Hadzallazi la yujdi, ini yang tidak semestinya, ini yang tidak terpuji. Barakallahu fikum. Kita kembali afwan kepada kisah yang tadi sempat ingin kita tekankan, bahwa ketika Bani Israel diseberangkan, diselamatkan dari kejaran tentara Fir'aun. Padahal mereka adalah apa? Orang-orang pilihan. Allah Azza wa Jalla mengisahkan, fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Tiba-tiba mereka itu melewati satu tempat, satu kaum yang sedang i'tikaf, mendiami patung dan berhala. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Ada satu kaum, jadi lewat pada satu kaum, dan mereka mendiami satu ritual ibadah, yaitu berhala. Kemudian mereka mengatakan, qalu ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami sesembahan seperti mereka punya sesembahan. Buatkan untuk kami sesembahan seperti mereka punya sesembahan. Kata Musa alaihi salam, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil. Ya mohon maaf mungkin dengan kata-kata, sesungguhnya kalian orang-orang yang bodoh. Di sini dikatakan oleh para ulama, kadang yang namanya manusia itu sudah mengilmui dalam sebuah bab, dalam berbagai macam bidang, tapi dalam bab tertentu kadang dia sebagai orang yang jahil. Dia orang yang bodoh, masih bodoh dalam satu bab, dalam satu perkara. Sehingga dari situ tidak ada yang namanya seorang kemudian dikatakan dia telah menguasai semua apa? Ilmu. Abu Waqid Al-Laythi, seorang sahabat, kata beliau, kharajna ma'a Rasulullah SAW yawma Hunain. Pernah beliau bersama Rasul pada perang Hunain. Wa mararna bil musyrikin. Kami melewati orang-orang musyrikin. Yanutuna aslihatahum inda as-sidra yuqalu laku anwar. Melewati orang-orang musyrikin, pedang-pedang mereka, mereka gantung-gantungkan pedangnya, digantung-gantungkan pada sebuah pohon yang dijuluki dengan Zatu Anwar. Pohon bidara dijuluki dengan Zatu Anwar. Kemudian famarorna bisidra, kami pun melewati sebuah pohon yang dikatakan pohon bidara. Lalu dengan spontanitas mereka meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzatu anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami dzatu anwat seperti mereka juga demikian. Kata Nabi, Allahu Akbar. Diingkari, diingkari keinginan tadi. Inna hasunan, sesungguhnya ini perbuatan yang pernah dikatakan kama qalat Banu Israel, seperti yang dulu pernah diminta Bani Israel kepada siapa? Nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa kenapa dalam hal ini Nabi Musa dan Rasul tidak mengatakan kafirlah kalian, kan begitu ya? Kafirlah kalian. Tidak, karena mereka baru berinisiatif dan belum berbuat. Mereka baru meminta dan di atas kejahilannya. Sehingga kalau dituduhkan kepada Syekh rahimahullah bahwa beliau tidak mengenal uzur, orang itu jangan diberi uzur. Apa yang nampak, apa yang diucapkan, apa yang terlihat, kafirkan saja. Tidak. Beliau membawa ayat ini dalam rangka sebagai dalil seorang itu diberi uzur, jangan difonis langsung. Bahkan para ulama memiliki kaidah pengkafiran tidak sembarang. Demikian pula siapa yang mengkafirkan juga tidak sembarang. Tidak semua orang berhak mengkafirkan saudaranya. Tetapi yang perlu difahami bahwa kadang seorang melakukan satu amalan yang bisa menyeret kepada apa? Kekufuran. Oleh karena itu, salah satu doa yang Nabi Ibrahim alaihissalam panjatkan, Nabi Ibrahim alaihissalam mohonan kepada Allah, wajudni wa baniya an na'budal asnam. Kata Ibrahim, siapa Ibrahim alaihissalam? Ibrahim dikatakan tokoh tauhid yang luar biasa. Mungkin kita mendengar kisahnya. Sewaktu Ibrahim alaihissalam itu mau dibakar, itu kan semua penduduk diminta untuk mencari kayu bakar. Semua dihimbau. Pokoknya semua mencari kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Datang para malaikat menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menuntaskan tadi, membasmi orang-orang yang membenci Ibrahim. Gimana? Kami tawarkan bahwa ada bukit dan kami timpakan kepada mereka. Kata Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah penolongku. Coba. Malaikat untuk mengangkat gunung itu mudah. Allah berikan kekuatan. Kata Ibrahim, tidak. Cukuplah Allah yang menjadi penolongku. Kemudian terjadilah sehingga Allah Azza wa Jal ketika menyebutkan tentang perihal dibakarnya Nabi Ibrahim, Allah Azza wa Jal berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Para ulama menyebutkan tentang rahasia, wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat, tentang sinkronisasi, perpaduan kata-kata, jadilah engkau pendingin dan penyelamat. Yang namanya api kan panas, membakar. Kemudian dingin. Dingin ini dikatakan oleh para mufassirin juga bisa mematikan. Dingin, kalau orang itu kelewat kedinginan kan juga bisa meninggal. Maka disusul wasalama dan keselamatan bagi Ibrahim. Di sini pula banyak orang-orang yang mencari rahasia, gimana kalau dibakar tidak mempan, apa amalannya Ibrahim. Alhamdulillah, kan banyak orang-orang demikian. Padahal para ulama tidak demikian. Para ulama tidak demikian. Yang namanya api itu panas. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa narukum hadhi allazi tuqidunaha, api yang kalian nyalakan ini ya, yang bisa dipakai untuk membelah besi kan begitu ya. Titik api yang apa, api itu yang panas itu yang biru apa yang merah? Hah? Betul. Biru apa merah? Barakallahu fikum. Amin. Kan luar biasa sampai bisa mencairkan. Nah, kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, juz'un min sab'ina an-naru jahannam, masih jika dibandingkan dengan api neraka sepertujuhnya. Nas'allana walakumul afiyah wassalamah. Api neraka nanti dibandingkan dengan api dunia itu hanya sepertujuhnya, belum apa-apa. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala pada sebagian riwayat, pada sebagian ayat menyebutkan bahwa bahan bakar neraka itu apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya ialah manusia dan batu. Demikian pula Allah menyifati orang-orang kafir itu dikatakan kerasnya seperti apa? Au asyaddu qaswa. Lebih keras ketimbang kerasnya apa? Batu. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada paragraf yang dikatakan muallifu rahimahullah bahwa bayanu al-ilmu wal-ulama wal-fikhu wal-fuqaha. Penjelasan tentang ilmu dan ulama, juga penjelasan perihal man tashabbaha bihim walaysa minhum. Kenapa gambaran ulama sampai sedemikian rupa? Kenapa gambaran ulama sampai sedemikian rupa? Karena merekalah yang menghidupkan Islam. Mereka-merekalah yang menghidupkan Islam, baik secara akidah, secara syariah. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullah wa qad bayyana Allah ta'ala hadzal asla fi awwali suratil baqarah min qawlihi ya bani israil udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum ila qawlihi qabla dhikri ibrahim alayhi salam ya bani israil al-ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang cukup banyak tentang kisah Bani Israel, tentang kisah Bani Israel, untuk mengingatkan kepada mereka tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan. Nikmat Allah yang Allah anugerahkan. Dan nikmat, di antara nikmat-nikmat Allah, dari sekian banyak nikmat Allah, di antaranya yang nikmat yang perlu kita syukuri ialah nikmat diutusnya seorang nabi atau seorang rasul. Nikmat diutusnya seorang nabi atau seorang rasul. Nah, termasuk kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mensyukuri. Mensyukuri tentang nikmat lahirnya dan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla beritakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang mukmin. Idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus sosok seorang nabi rasul yang dari jenis mereka. Yatlu alihim ayati wa yuzakihim, membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan akhlak-akhlak yang buruk kepada menuju akhlak yang mulia. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, membacakan Al-Qur'an, membacakan ayat-ayat Allah dan mengajari hikmah meskipun sebelumnya mereka itu berada pada kesesatan yang sangat nyata. Kan demikian, kesesatan yang sangat nyata. Di antaranya, bagaimana di zaman jahiliyah mereka itu tidak menghormati dan tidak menghargai para wanita. Kalau lahir bayi wanita, maka apa? Mereka kesal. Wa ila bushra ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Jadi kalau ada lahir seorang bayi itu perempuan, langsung mereka itu wajahnya digambarkan merah kehitaman, kesal, benci, dikubur hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Walhamdulillah ja'al Islam, datang Islam memuliakan wanita, memuliakan wanita, meskipun dalam syariat juga memberikan adanya rambu-rambu. Walaisa dzakar kal unsa, namanya yang laki-laki tidak sama dengan wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki yang menjadi nahkoda, laki-laki yang menjadi pemimpin atas wanita. Berapa banyak kehidupan rumah tangga kebalik, perempuan yang jadi apa? Pemimpinnya, laki-laki yang dipimpin. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bima faddalallahu alaihim, atas apa yang Allah lebihkan pada laki-laki atas wanita. Dan tidak boleh bagi wanita itu untuk kemudian apa? Iri dengan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan pada laki-laki. Meskipun pernah terjadi pertanyaan itu, ya Rasulullah, ya betul para laki-laki itu masya Allah diberikan keutamaan. Salat jamaah dapat berapa? 27. Jihad dapat apa? Jihad yang tentunya dengan keikhlasan, mengharap wajah Allah, dapat apa coba? Di antara keutamaan syuhada. Hah? Hah? Bidadari. Kalau surga kan semua pihak mungkin hampir dikatakan orang mukmin surga. Bidadari kan begitu. Bidadari, bidadari surga. Disambut oleh bidadari. Disebutkan dalam sebuah riwayat, bidadari, kalau dongak sampai dongak ke bumi itu, semua bumi jadi terang. kerudungnya itu lebih mulia ketimbang dunia dan isinya. Dunia itu isinya apa coba? Ada berbagai macam kendaraan yang mewah-mewah itu kan. Dibanding dengan kerudungnya bidadari aja, gak ada apa-apanya. Bidadari yang menyambut. Hanya saja juga begitu terjadi. Perihal yang dimana mubalaghah, melampaui batas, kadang seorang menyifati. Ya kita mendengar. Orang-orang yang dulu diklaim para teroris, ketika dieksekusi, katanya kami melihat para bidadari turun menyambut si fulan yang sedang dieksekusi oleh pemerintah. Para kawasi. Karena sempat ada sebagian yang ikut dalam masalah eksekusi, ya, sebagian saudara kita yang mau ngasih, saya termasuk yang pernah ikut. Saya nggak tahu peluru itu ada pada senapan saya apa tidak. Terus apa satu hukum yang membunuh seperti itu? Kan begitu ya? Ketakutan nih. Apa hukum? Apakah saya berdosa? Apakah saya harus bertobat? Ingat bahwa syarru qatla tahta adimi sama al khawarij, sejelek-jelek orang yang terbunuh di kolong langit siapa? Khawarij. Kata Nabi, lain adraktumuhum, oh lain adraktumuhum, seandainya aku bisa ketemu dengan mereka, la qataltuhum qatla adin, akan saya bunuh seperti terbunuhnya kaum Ad. Idza wajadtumuhum uqtulu, kalau kamu jumpai bunuh dia. Gimana? Kita bunuh mereka? Para tawas itu. Tentang masalah itu dikembalikan kepada penguasa. Tidak boleh masing-masing bawa senjata. Senyap. Wah, sebelah ini khawarij ini. Awas, saya panjat dari gentengnya, besok langsung bunuh. Ya repot kita. Para tawas itu. Lega orang tadi. Masya Allah. Punya pahala. Tapi ingat ya, dalam masalah berlomba-lomba pahala seperti ini, ada aturannya. Kan begitu ya? Ada aturan. Berjihad, sesuatu yang masyru'. Pemerintah tidak mengizinkan Anda berangkat, tidak boleh. Pemerintahnya aja juga kafir, mau kita taati bagaimana? Kan begitu ya? Nah, sudah mulai kalau sudah begitu. Barakallahu fikum. Jadi, dalam hal-hal yang semacam ini, hendaknya seorang betul-betul mensyukuri atas bimbingan. Lah kalau para rasul, para nabi itu satu kenikmatan, terus yang mengganti siapa? Ingat dengan hadis al ulama waratsatul anbiya, para ulama pewaris nabi. Ulama itu kalau tinggal dan berada di muka bumi ini sebagai pelita, menjaga umat, menerangi umat kan gitu. Tidak adanya ulama, umat dalam kondisi berjalan di atas kegelapan. Nah, sehingga kenikmatan. Dari situlah apa maksud daripada muallif rahimahullah, amarahum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ya'rifuna nubuwwatah. Sehingga muallif ingin mengingatkan, coba runtutannya, Bani Israel kalau di Islam kan kenal, terkenal ngeyelnya, mohon maaf ya, terkenal apa? Jidalnya, menentangnya, ikhtilafuhum ma'ambiyain, nentang para nabinya itu paling dikenal Bani Israel. Nah, mu'alif ingin menyebutkan ayat ini tentang kenikmatan Bani Israel diutus para nabi, supaya kalian itu ketika datang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti juga. Di sebagian ayat mereka itu menyanjung-nyanjung tentang Bani Israel dalam perihal bahwa kami juga punya nabi tersendiri. Karena asalnya Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Keturunan siapa? Yakub. Dan Israel itu sendiri semuanya Yakub. Israel sendiri dikatakan itu Yakub. Oleh karena itu, Bani Israel atau mungkin kadang-kadang sekarang lebih mendominasi dengan Islam, orang-orang Yahudi kan begitu ya. Itu kadang mereka mengklaim bahwa ya kalau Nabi Ibrahim itu nabi kami kan begitu. Yakub itu nabi kami. Nah, sekarang ketika Allah mengutus para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul. Semua para nabi andai kata hidup harus tunduk dengan beliau. Wong nabinya aja suruh tunduk kepada Nabi Muhammad, terus kalian pengikutnya kenapa tidak tunduk? Kan begitu. Jadi ayat ini untuk mengingatkan bahwa Bani Israel dengan berbagai macam kenikmatan datangnya para nabi, para rasul, hendaknya mengikuti ajaran apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kenubuahannya. Sampai-sampai tahunya persis tentang Nabi kita Muhammad itu seperti pengetahuan mereka kepada anak-anaknya sendiri. Kama ya'rifuna abna'ahum. Persis. Mereka itu mengetahui sosok siapa Nabi kita Muhammad SAW seperti mereka mengetahui anaknya sendiri. Tipikalnya demikian, siapa dia? Tahu. Yahudi itu pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW yang mereka istilahkan soal yang mengandung kepada ujian. Saya akan bertanya kepadamu dan pasti ini tidak akan bisa menjawab kecuali Nabi. Berarti ada tanda-tanda kenabian. Kan begitu? Ada tanda-tanda kenabian. Barakallahu fikum. Ditanya berbagai macam hal kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berakhir pertanyaan itu ketika beberapa pertanyaan dijawab oleh beliau SAW berujung kepada siapa yang menyertaimu dari kalangan para malaikat. Siapa yang menyertaimu dari kalangan para malaikat? Tentunya kita mengenal yang menurunkan wahyu ialah siapa? Jibril. Ketika disampaikan Jibril, kata mereka, hadza adubuna. Kalau itu Jibril, ini musuh kami berbuyutan, katanya. Jibril musuh kami. Coba kalau kamu katakan Mikail atau yang lainnya, kami akan masuk Islam. Padahal sama. Di sebagian kisah bahwa Mikail juga ikut dalam peperangan. Nah, begitulah mereka itu. Tidak jujur. Ngeyelnya nemen, kan begitu ya. Ya, bahasa kita kalau mau turun, mau istilahnya, mau ngalah, ngalahnya dipolkan gitu ya, sudah. Kalau memang begitu, terus yang Anda ikuti siapa? Saya Ibrahim. Ya, Ibrahim itu kan bukan Nabi. Ya, Nabi. Kita juga mengikuti Ibrahim. Ya, beda. Kan begitu ya. Ya, itu sudah lain lagi nanti. Begitulah sesungguhnya dalam Al-Quran, seandainya kita terapkan hal-hal yang semacam ini, misalnya kepada ulama. Misalnya kepada ulama. Siapa yang kamu ikuti? Kami juga mengikuti ulama pula. Ya, kita juga sama. Kenapa terjadi perbedaan? Ya, begitu. Apa yang Anda ikuti? Oh, kami mengikuti dalam hal-hal yang tidak sejalan, kan begitu ya. Tidak menguntungkan. Kalau yang menguntungkan, kami akan mengikutinya. Begitulah juga paham tentang Asy'ariyah. Asy'ariyah mereka mengedepankan akal pikirannya dalam hal menetapkan sifat sesuatu yang sesuai dan cocok dengan pikirannya diterima dan yang bertentangan ditolak. Seandainya jujur dalam hal menetapkan sifat itu betul-betul mereka anggap tolak ukurnya dengan akal, sesungguhnya dalam Islam akal itu tidak bertentangan dengan apa? Dalil naqli. Akal manusia itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya naqli dari Al-Quran maupun Sunnah. Tidak pernah bertentangan. Karena apa? Kalau ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau akal, disuruh tunduk. Harus tunduk akal itu. Nah, karena banyak hal-hal dalam Islam yang akal itu tidak mampu menjangkau. Akal tidak mampu menjangkau. Nah, saya kira demikian. InsyaAllah poin-poin yang berikutnya kita susulkan pada sesi yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu. Hafizakumullah.